Dan untuk lagu yang berikut ini, satu tebang lagu ini single dari Monata, semoga ya, diterima terbaru, ya. Semoga diterima di seluruh. Spesial semoga perdana bareng Rosi Pro loh ini. Monata. Monata mania, jogete sing rapi, rajin. Semua amin, amin. Ini lagu, single terbaru dari Monata. Judulnya Maafkanlah. Maafkanlah ya MMI.